ثمانية أفعال. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: وهي تنقسم من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام. إذ كان أخذتها dari sisi amalannya dia ya terbagi menjadi tiga macam, tiga kelompok. Yang pertama, ma ya'malu hadzal amal wa huwa raf'ul mubtada wa nasbul khabar bi ghairi syartin, yang beramal dengan amalan ini yaitu merafakkan mubtada dan nasbul khabar dan menasabkan khabar ya bi ghairi syartin, tanpa syarat. Wa huwa thamaniyatu af'al, ada delapan fi'il. Ya, ada delapan fi'il. Kita akan bahas fi'il-fi'ilnya beserta maknanya. Yang pertama, kana. Tadullu ala thubut al-khabar للاسم في الزمان تدل على ثبوت الخبر في للاسم في الزمان الماضي. إما ma'alin kita nahu kana syekhu syaban wa imma ma'ad dawam wal istimrar nahu qawlihi تعالى وكان الله بهم عليما. طيب، yang pertama dari fi'il ini adalah kana, dan kana adalah umul bab. Kana adalah umul bab, induk dari al-bab. Karena itu dimulai awal kalinya adalah dengan kana. Dan makna kana sebagaimana disebutkan di sini, tadullu ala subuti al-khabar lil ismi fi zaman fi zamanil madi, menunjukkan subutil khabar, tetapnya khabar untuk isim. Artinya, ya, khabar untuk isim itu ada, tetap untuk pada zaman al-madi. Ya, ini menunjukkan, ya, khabar yang ada pada khabar kana itu dimiliki oleh isim sebagai sifatnya yang ada pada zaman madi. Lalu bagaimana sekarang? Apakah dia masih memiliki sifat tersebut yang ditunjukkan oleh khabar atau tidak? Nah, ada dua makna. Ada yang dia terputus, ya, dia terputus pada zaman madi, artinya sekarang sudah tidak, ya, wa imma imma ma'alin kita, disertai dia terputus, imma ma'alin kita, ya, apakah dia dalam keadaan terputus, artinya terputus, sudah pada zaman madi saja, sekarang sudah tidak, ya, contohnya, kana syekhu syaban, kana syekhu syaban, ya, syekh tersebut dulu muda. Ya, sudah sekarang sudah tidak muda lagi. Ya, sekarang sudah jadi syekh, sudah sekarang sepuh. Ya, artinya sifat sifat dia sebagai seorang pemuda itu ada. Tapi kapan? Waktu dulu, waktu zamannya. Sekarang sudah tidak lagi. Ya, sekarang sudah tidak lagi. Ini ma'alin kita. Ya, atau ma'al istimrar. Ya, ma'a al-istimrar wad-dawam, artinya terus menurunan dari dulu, sekarang, dan seterusnya ada. Wa imam ad-dawami wal-istimrar nahu qawlihi ta'ala wa kana Allahu bihim alima, ya, dan Allah maha mengetahui tentang mereka. Ya, di sini ada nama Allah alim, menunjukkan sifat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, dan ilmunya Allah, ya, Allah memiliki sifat al-ilm, berilmu. Itu sejak kapan? Ya, dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Ya, sifat yang tidak terpisah dengan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita baca kalamnya al-muallif rahimahullahu ta'ala. Awaluha kana wahia umul bab. Yang pertama adalah kana, dan dia adalah umul bab. Ya, induk dari bab. Artinya, ya, yang induk berarti yang utama. Ya, karena itu disebut kana wa akhwatuha. Ya, karena dia sebagai induknya disebut, ya, sebagai induk bab. Dan dimulai pertama kali pembahasannya. Walihada bada'a biha al-musannif. Karena itu al-musannif, ya, mengawali pembahasan dengan kana terlebih dahulu. Wahiya tadullu ala thubutil khabar lil ismi fi zamanil madi. Dari sisi makna, kana menunjukkan thubutil khabar. Ya, tetapnya khabar pada isim, yaitu isim memiliki, ya, sifat yang ditunjukkan oleh khabar pada zaman madi, pada zaman madi, pada zaman terdahulu. Imma ma'al inqita, apakah, ya, ma'al inqita, ya, apakah itu terputus bagaimana yang kita sebutkan tadi, contohnya kana syekhu syaban, ya. Dahulu benar dia memiliki, orang ini memiliki sifat sebagai seorang pemuda, tapi sekarang sudah tidak, terputus karena dia sudah menjadi syekh. Jadi seorang yang sudah sepuh. Wa imama ad-dawam wal istimrar atau ma'ad-dawam wal-istimrar nahu qawlihi ta'ala wa kana Allahu bihim alima. Ya, sifat itu terus-menerus ada dari dulu, sekarang dan seterusnya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu bihim alima, dan Allah Maha mengetahui tentang mereka. Ai wa la yazalu kadzalik, yaitu ya tetap demikian keadaannya. Wa hakadza fi jami'i sifatillahi Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nahu wa kana Allahu ghafurur rahima. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Sifat ya al-ghafur dan ar-rahmah itu ada terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa kana fi'lun madin nasikhun tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Wa kullun min taib. Wa kullun min asy-syekhu wa lafdhi jalala Allahu ismuha marfu'un biha wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih. Wa kullun min syaban aliman wa 'aliman khabaruha mansubun biha wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahira 'ala akhirih. Wakis ala hadza al-i'rabi baqiyatal amsilata baqiyatal amsilatil atiyah. Ya, ini i'rabnya sudah kita sebutkan ya kemarin ya, contohnya. Asy-syaikhu isim kana marfu biha yaitu bi kana dengan sebab kana. Karena sebagai aminnya, walamatu raf'ihi adhamma adhahira ala akhirih, dan seterusnya. Nah, ini berlaku, ini kita kiaskan kepada i'rab-i'rab dari akhwat kana yang berikutnya. Ya. Taib. Kita masuk yang kedua. As-sani amsa. Wahia tadullu ala subutil khabar lilismi fil masa. Nahu amsa zaidun masruran. Amsa maknanya adalah dia menunjukkan secara makna subutil khabar lil isim, tetapnya khabar pada isim, artinya isim memiliki sifat yang ditunjukkan oleh khabar. Fil masai pada sore hari, ya, dia menunjukkan waktu al masa pada sore hari. Contoh, amsa zaidun masruran, Zaid dalam keadaan senang, kapan? Pada sore hari. Ya, dalam asal maknanya demikian. Amsa Zaidun masruran. Zaid dalam keadaan senang, kapan? Pada sore hari. Baik. Ya. Kita i'rab ya. Kita coba i'rab. Amsa fi'lun madi mabniyun ala al-fath al-muqaddar. mana'a min zuhuriha. At-ta'adzur. Zaidun. Isim. Amsa. Isim. Amsa. Ya, jangan jangan dibilang isim kana lagi ya. Nah, ini nanti tergantung apa fiilnya. Kalau amsa berarti isim amsa, khabar amsa. Kalau asbaha berarti isim asbaha dan khabar asbaha. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih li'annahu mufrad masruran khabar amsa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi li'annahu mufrad. Ya. Asalis yang ketiga, asbaha. Asbaha. Wahia tadulu ala subuti al-khabar lil ismi fi sabah. Yang ketiga dari kelompok yang pertama adalah asbaha. Ya, wahia tadullu ala thubuti al-khabar lil ismi fi sabah. Ya, maknanya hampir sama. Menunjukkan subut al-khabar lil isim pada pagi hari. Ya, nahmu contohnya. Asbaha. Asbaha. Al-bardu. Shadidan. Asbahal bardu shadidan. Ya. I'rabnya dari sisi makna asbahal bardu shadidan. Ya. Al bardu cuaca dinginnya itu sangat sangat dahsyat. Kapan? Pada pagi hari. Pada pagi hari. Baik. Asbaha fi'lun madin mabniyun ala al-fath. Al-bardu isim asbaha marfu wa ala matu raf'ihi dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Kemudian syadidan khabar Asbaha mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Baik. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, fatta ismuha wa ikhwanan khabaruha. Ya. Arabi adha. Kita ambil contoh yang terakhir dulu untuk hari ini. Arabi adha. Wahia tadullu ala thubuti al-khabari lilismi fi ad fi ad-duha. Adha, dia menunjukkan thubut al-khabar, tetapnya khabar untuk isim pada waktu duha. Ya, contohnya nahwu adha at-talibu at-talibu nasyitan adha at-talibu nasyitan. Ya, pelajar itu nasyitan, dalam keadaan semangat. Kapan? Pada waktu duha, pada waktu pagi. Ya. Ya, duha itu setelah matahari terbit kurang lebih 10, 15 atau 20 menit. Adha fi'il madhi mabniyun alal fatah al muqaddar mana'a min duhuriha duhurihi at ta'addur. At-talibu isim adha marfu'un wa'ala matu raf'ihi ad-dammah al-zahirah ala akhirihi nasyitan khabar adha mansubun wa'alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Ya. Ini beberapa fi'il, empat fi'il yang kita ambil dulu dari kelompok pertama, karena amsa, asbaha, dan adha. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.